Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Man hafidhal ayata falyaqra. Kemarin sudah kita selesaikan ayat ke-62 ya. Nah, ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq." Tolong diartikan. "Tsumma ruddu ila Allah maulahumul haqq." Kemudian mereka kembali kepada manusia, dikembalikan kepada maulahumul haq, maksudnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuasa terhadap mereka dengan kekuasaan yang sempurna, beda dengan kekuasaan ada pada makhluk terbatas. Ini harus diyakini bahwa manusia setelah menjalani kehidupan dunia ini pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha berkuasa dengan kekuasaan yang mutlak yang sempurna. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Yang di tiang. Ya. Ala lahul hukmu, ketahuilah milik Allah lah hukum, ketetapan. Apakah al-hukmul qadari atau al-hukmu asy-syar'i maupun al-hukmu al-jazai. Semua Allah yang berwenang menetapkan dan memutuskan semua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala maha cepat perhitungannya. Tidaklah Allah cepat di dalam menghitung amalan-amalan hambanya, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, baik sifatul ilm, Allah tahu semua apa yang dilakukan oleh hamba, Allah catat semua apa yang dilakukan oleh hamba, sehingga ketika hari perhitungan amal nanti dengan cepat dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan hamba-hambanya. 6. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya terhadap hamba-hambanya. Allah maha kuasa terhadap hamba-hambanya di dalam memutuskan, menetapkan perkara-perkara untuk mereka. Apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia ini, ada sehat, ada sakit, ada kelapangan, ada kesempitan, ada hidup, ada mati, ada malam, ada siang, dan seterusnya dari ketetapan yang Allah tentukan terjadi di alam semesta ini. Allah kuasa atas itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka bi anwa'i tadbir, dengan berbagai macam pengaturan-pengaturan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang Maha tahu pula apa yang terbaik untuk kita dan apa yang akan membahayakan kita. Allah Subhanahu wa taala di sana punya al-awamir, perintah-perintah, dan di sana ada an-nawahi, larangan-larangan. Allah tetapkan di dalam syariatnya. Sehingga kalau ingin mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kejelekan, ikuti peraturan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang Allah tetapkan. Di sana ada yang Allah halalkan, ada yang Allah haramkan. Jangan yang diperintahkan, dihalalkan, malah ditinggalkan, yang haram, yang dilarang malah diterjang. Karena hawa nafsu berusaha untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti kebaikan demi kebaikan akan didapatkan oleh orang yang tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini, barakallahu fikum, akan menjadikan seorang itu tenang. Satu contoh, misalkan dia punya suatu rencana, suatu rencana yang betul-betul sudah dia persiapkan dengan matang dan sangat-sangat berharap berhasil melakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa rencana tadi gagal, mesti akan gagal. Mesti akan gagal. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan meleset ketentuannya. Nah, dengan kita mengimani seperti ini, Allah yang kuasa atas itu semua akan menjadikan hati tenang. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, asa ang tuhibu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wa asa ang takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, menyukai apa yang direncanakan berhasil, terlaksana, tercapai. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, padahal seandainya Allah tentukan itu justru kejelekan untukmu, sehingga Allah gagalkan. Secara perasaan, secara ambisi, secara nafsu, rasa berat. Sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang, kok gagal. Apa husnudzonlah, berbaik sangkalah, bisa jadi ini yang terbaik. Kegagalan ini bisa jadi yang terbaik. Karena bisa jadi kegagalan yang kau tidak sukai justru itu kebaikan untukmu. Allah lebih tahu, sedangkan kalian enggak tahu apa yang terbaik untukmu. Tanamkan keyakinan seperti ini, pemahaman seperti ini, sehingga tenang menjalani hidup, tenang menjalani aktivitas-aktivitas baik diniyah Nah, maupun yang berkaitan dengan masalah ibadah, tentram, terbimbing dengan keimanan, terbimbing dengan ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia nanti di hari kiamat untuk Allah Subhanahu wa taala putuskan pada mereka balasan-balasannya, baik di dunia mereka sudah merasakan balasan dari amalan kebaikan, kebajikan yang mereka lakukan. Apalagi nanti di akhirat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa 'alaiha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, namun jika kalian berbuat kejahatan, maka kejahatan itu pun akibatnya akan mengenai dirimu sendiri. Sudah merasakan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan didasari dengan keimanan dan dia beriman, maka benar-benar akan kami berikan padanya kehidupan yang baik berupa tenangnya jiwa, tentramnya hati, lapangnya dada dalam menjalani hidup. Itu di dunia, balasan sudah Allah berikan. Dan di akhirat akan dibalas dengan balasan yang lebih baik berupa surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan, dan Allah pun akan mengiqab, menghukum, mengazab atas kejahatan-kejahatan dan kejelekan yang dilakukan oleh mereka. Sehingga setelah selesai kita menjalani kehidupan dunia ini dan berpindah ke kehidupan akhirat, bukan berarti urusan selesai begitu saja. Justru kita akan berhadapan dengan urusan yang jauh lebih besar daripada urusan di dunia. Dengan memahami yang seperti ini akan mengontrol seseorang dalam menjalani kehidupan dunia. Nah, dari apa yang dilakukan, kalau dia berbuat kebaikan, di akhirat akan memetik balasan kebaikan. Kalau dia berbuat kejahatan, kerusakan, keonaran, dia mesti akan merasakan akibatnya. Enggak mungkin akan selesai begitu saja tanpa ada perhitungan amalan. Dengan mengimani seperti ini akan mengontrol amal perbuatan, bahwa selesai dari kehidupan dunia bukan berarti selesai urusan begitu saja, justru akan berhadapan dengan urusan yang jauh lebih besar, lebih berat daripada urusan di dunia. Maka sangat-sangat menyedihkan, memprihatinkan sekali bagi mereka-mereka yang na'udzubillah tatkala menghadapi problem dunia menempuh solusi bunuh diri, entah masuk ke sumur, entah gantung diri, seakan-akan dengan mengakhiri hidup di dunia selesai urusan, selesai problem. Alangkah memprihatinkan dan menyedihkan keadaan yang seperti ini, barakallahu fikum. Itu akibat dari lemahnya iman. Tidak sadarkah, tidak tahukah bahwa selesainya dari kehidupan dunia ini akan ada kehidupan berikutnya? Apalah artinya berpindah dari urusan dunia dia anggap selesai, tapi setelah dia meninggal dia justru berhadapan dengan perkara yang lebih besar dan lebih berat. Maka dari itu pegang kuat-kuat keimanan. Itu yang akan menenangkan seseorang dalam menjalani dan mengarungi kehidupan ini. Dan tidak mungkin iman itu akan tumbuh pada sanubari seseorang, melainkan karena dia telah belajar memahami petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diterangkan, dijabarkan oleh para ulama. Taib, ini kesimpulan pada fakroh pertama. Pada fakroh yang kedua, oleh beliau rahimahullahu ta'ala dijelaskan lebih detail lagi, ditanamkan pemahaman kepada kita bahwa setelah kita memahami Allah subhanahu wa ta'ala al-munfarid, zat yang maha esa, maha tunggal, di dalam penciptaan, di dalam kepengaturan, baik kepengaturan yang terkait dengan urusan dunia, urusan syar'i, urusan balasan nanti, dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang maha tunggal, esa, di dalam kekuasaannya terhadap hamba-hambanya. Demikian pula Allah maha tunggal, esa, di dalam perhatiannya terhadap para makhluk-makhluknya. Kullal i'tina, dengan segenap segala perhatiannya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun siapkan rizkinya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan peraturan-peraturan yang akan mengantarkan mereka menuju kebaikan dan melindungi mereka dari segala kejelekan. Maka dari itu, tidaklah seseorang semakin faham akan peraturan-peraturan Allah dan tunduk melaksanakannya, melainkan kebaikan demi kebaikan akan dia rasakan, sebagaimana mereka yang semakin berani menerjang, melanggar peraturan-peraturan Allah, tidak lain dan tidak bukan yang menimpa mereka melainkan kesempitan. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa man a'rata 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya akan merasakan kehidupan yang sempit, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan dikira loh, orang mereka yang narkoba, yang mereka sangka bahwa dengan mengkonsumsi narkoba akan ngeplay. Apa sih ngeplay itu? Intinya merasa tenang, no problem katanya. Itu prasangka praduga dia. Enggak mungkin menerjang larangan Allah akan mendatangkan ketenangan, itu enggak mungkin. Nas sharih, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka wajar dan pasti yang akan dia rasakan justru malah kesempitan. Merasa ngeplay, merasa tenang ketika narkoba yang dia konsumsi lagi reaksi. Ketika habis masa reaksinya, luar biasa gundah gulananya. Sampai tubuhnya sendiri disayat-sayat, dihisap darahnya. Apa, bukan perbuatan orang, bukan perbuatan orang gila yang model kayak gitu. Mirip-mirip orang gila. Sudah ketutup akalnya. Dirinya sendiri aja enggak dia sayangi, bagaimana akan menyayangi anaknya, istrinya? Bagaimana akan menjaga ketenangan, ketentraman masyarakat, bahkan kawan sendiri pun sikat. Nah, camkan baik-baik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perhatian kepada hamba-hambanya, sehingga Allah terapkan syariat Islam ini. Nah, setelah kita memahami ini semua, kita diajak berpikir oleh Syekh rahimahullahu taala melihat keadaan sesembahan-sembahan kaum musyrikin yang menunjukkan tentang aib kecacatan sesembahan-sembahan yang ada pada mereka. Apakah mereka sesembahan-sembahannya mampu menciptakan? Jawabannya tidak. Apakah sesembahan-sesembahan mereka memiliki kekuasaan terhadap alam semesta ini, terhadap penyembahnya? Lagi-lagi pun tidak punya. Nah, apakah sesembahan mereka bisa mendatangkan kemanfaatan untuk para penyembahnya, pemujanya? Lagi-lagi pun tidak. Apakah sesembahan-sesembahan mereka memiliki kudrah dan iradah? Jawabannya tidak punya pula. Ini menunjukkan kecacatan sesembahan-sesembahan mereka, sekaligus menunjukkan tentang batilnya, salahnya perbuatan kesyirikan, salahnya orang-orang berbuat syirik karena mereka melakukan penyembahan kepada sesuatu yang hakikatnya tidak berhak diibadahi. Karena mencipta enggak mampu, mendatangkan manfaat enggak mampu, mengatur enggak mampu, membalas enggak mampu. Lah, atas dasar apa mereka itu disembah? Jawabannya enggak punya dasar, enggak punya alasan. Maka seharusnya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan hidayah, kenal tentang akidah, faham keimanan, faham ilmu, sehingga dia menghambakan dirinya kepada zat yang memang berhak untuk mendapatkan peribadahan kita. Itulah ahli tauhid, ahli Islam. Dan sebaliknya, hendaknya seseorang terdorong hatinya untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan segala kemanfaatan-kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat, dan mampu menghindarkan serta melindungi dari segala kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Dan sebaliknya, hendaknya seorang muncul pada dirinya kebencian terhadap kesyirikan, muncul pada hatinya penyesalan tatkala jiwanya tertundukkan untuk mengikuti dorongan-dorongan setan, dorongan-dorongan kesyirikan. Karena itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan menuju kebinasaan. Nah, dengan mengingat seperti itu, dulu mungkin sebelum kenal dakwah, sempat jiwanya tertundukkan dengan dorongan-dorongan setan, tunduk, patuh, mengagung-agungkan kuburan, menyembelih mengagungkan kuburan, pemujaan terhadap bebatuan, terhadap pepohonan. Hendaknya muncul dalam hatinya rasa penyesalan, rasa kebencian, dan rasa syukur setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal tauhid, mengenal sunnah, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mungkin masih bergelimangan di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran, di dalam kemaksiatan, kebid'ahan. Ini harus kita pahami bersama, barakallahu fikum. Itu yang kita sampaikan, pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Wa insyaallah dengan sudah disimpulkan seperti ini, bagi yang sudah paham akan semakin melekat pemahamannya, bagi yang belum paham akan menjadi paham, bagi yang baru hadir pun insyaallah bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.